tuntunan agama dadi anggap kuno. Lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyocot aja ngino. Selamat sing banter, sing bengoke banter tak dongake utange lunas, amin. Sing ora bengok mulih meteng, amin. Allahumma sik, laguku mau apa? Mumet ndasku. Lah ngaku nembang apa, kowe nembang apa? Jaga sembung bawa golok. Enggak nyambung blok. Wong aku nembangi kepiye kok ngono kepiye iki lho. Ya Allah. Le direkam. Iki sholawatan ala ahlu sunnah wal jamaah tinggalane wali songo. Pertama kali tak wacake pas haule simbahku Mbah Hasan Besari Ponorogo. Mbah Hasan Besari niku anake Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari niku anake Khatib Anom. Niku asline mbahe nggih tiyang Kediri. Tiyang ngaji luwih mriki. Kiai Mursyad. Niku kon dhuwur mungkin sampai Sunan Ampel. Dilangi nggih. Dirungokke nggih. Rungokno kupingmu. Angel. Mumet ndasku ta iki. Alon-alon. Yang familiar, teneh aku ora ana bedane karo kiai liyane. Oh, alah. Wong tuwa nganggo ping gaya. Ya wes, sing familiar wae. Sederek kita sedoyo jalar estri anem lan tuwa mumpung sing ngongkon ki sapa ya tak nembang dise oh yak-yakan ra usah aku iki ngejak wong tuamu selawat ra kon mau tabui malah kaya ledek munyuk ngono lagu liyane tabui iki ra usah aku ngetes wong tuamu iki lho selawat niki lho sadrenge kula teruske sing rame lak gara-gara selawat niki to kula lak ngomong di hadapan 300 mbak-mbak pemilih lagu pemandu karaoke teng jero kafe kejadiane teng Bose VIP Club Bali. Kulo niku lak kafe teng Bali, teng Yogyakarta, teng Jakarta, Semarang niku lak kulo parani. Kulo raga dhewe, kulo sangu dhewe, tuku tiket dhewe, golek hotel dhewe. Kulo ngomong, mbak-mbaknya pengen enggak dapat dunia seisinya? Mau. Pengen enggak mendapatkan dunia seisinya? Mau, saya bilang. Dunia seisinya itu diciptakan oleh Allah karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onone Nabi Adam mergo nure Kanjeng Nabi Muhammad. Onone surga mergo Kanjeng Nabi Muhammad. Onone langit bumi saisine mergo Kanjeng Nabi Muhammad. Lah awakmu pengen oleh donya gampang. Sebuten sing dititipi donya sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Carane pripun, Mbah? Mbak-mbak sing takon, selawat. Akhire kula ngomong kali mbak-mbake, gelem ra ajak selawat purun. Kebetulan kejadiane teng kafe. Mbak-mbaknya dengan pakaian seksi itu sudah 14 tahun pakaiannya seksi jane mboten seksi, salah kostum mbak ini ku dure 150 cm pakaiannya 40 cm maka yang terjadi SMS silite metu setitik. Nah, kok delalah dadi rame itu kan melihat aurat lah kula ngomong lah ndelok aurat ki ra usah ning kafe ning mall wae oke okay. Tergantung niate. Jadi ngene bocah bancer ya cak sopan kandhani

Jadi lah kula niku jarang ketemu bojo. Begitu kula ketemu, kula langsung bengok, "Bunda, jamak takhir." Jamak takhir tanpa kosor. Maneman, Bro. Kowe rong dong cah bayi, apa meneh sing ngungu ki ra dong. Kaya anak kula takon, "Abah, saya mau tanya, apa Nak? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Anak umur 5 tahun. Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Mboten kula jawab ta? Anak kula ngenyek, "Kiai kok reson jawab." Cangkemmu aku. Kowe takon apa? "Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Kula jawabnya gampang. "Nak, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak." Lah, no. Ketemuan sore tambah mumet dasi. Apa tok jane? Apa tok kuwi? Bapak Ibu rahimakumullah. Ustaz, bacakan satu ayat. Itaqullah wal tangdur nafsu maqadamat lihot. Maqadamat lihot. Niki asisten kula niki apal Quran. Sing ngajari santri kula Quran. Alumni Madrasatul Quran Tebuireng. Satu ayat tak? Sinten? Gus Ubed. Yes. Niki status duda. Mila sing pengen golek mantu, kula tawake. Mungkin sing rabeke kula. Duda. Tapi tolong sing daftar lak rondo sing nom mawon. Ampun sing tuwa. Soale lak Ustaz Bagi rabi karo rondo tuwa sing mati kira-kira Ustaz Bagi apa rondone dhisik? Ora Ustaz Bayaki lah keracunan susu kada luar sana. Ayo tat, saya tat. Dan minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الحمد لله. Enten sing daftar jadi mantune.

yen uripe ayem matine kepenak. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane, dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh. Amin ya Allah. Uga ulese ya Rasulullah. Ya Rafi Asyam Diwadarati Adbataya Jiratal Alamin Ya Uhailal Judi Wal Karami Ya ben ganjil sepindah malih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asam diwadarati arwadayani suratan Ya uhailal judi wal karami sallu ala nabi Muhammad wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.